Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Iqra hadith. An ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma yazalu rajulu yas'alu an-nasa hatta yatiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihim minhu ba'dalah min rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Jo, mau baca Jo? Baca. Al-Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi wasallam kullu ma'ud fa'ala wa yaqubi dari dari beliau menjawab akhlak Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita. Kita masuk pada pembahasan yang terbaru, yaitu haditsun al-an, haditsul Isra. Pembahasan tentang Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberlakukan pada beliau, diperjalankan pada beliau Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Perjalanan di malam hari. Isra itu dari Asra Yusri Isra'an, artinya perjalanan. Perjalanan di malam hari. Diperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Disebutkan di sini di dalam catatan kaki, qala Suhaili ila kana qabla al-hijrati bi'am. Ini terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Wa huwa Baitul Maqdis min Ilya. Masjidil Aqsa itu di Baitul Maqdis di Palestina. Tepatnya di daerah yang bernama Ilya. Waqad fashal Islamu bi Makkah fi Quraisy wa fil qabaili kulliha. Dan sungguh masya Allah Islam telah tersebar di Mekah, baik di suku Quraisy maupun kabilah-kabilah yang lain, suku-suku yang lainnya juga, semuanya sudah tersebar Islam, sudah banyak yang mengenal agama Islam, sudah banyak yang mengenal ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana Abdullah bin Mas'ud fima balaghani anhu yaqul, Abdullah bin Mas'ud pada perkara yang sampai kepadaku bahwa beliau menceritakan, kata disebutkan di sini Ibnu Mas'ud, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil buraq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepadanya buraq. Buraq itu kendaraan. Wa hiya dabbatu allati kanat tuhmalu 'alaiha al-anbiya'u qablahu. Buraq itu kendaraan yang digunakan untuk membawa para nabi semuanya sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Tad'u hafiraha fi muntaha tarfiha. Kaki belakangnya menginjak ya pada ujung. Yakni kaki belakangnya menginjak pada ujungnya. Fa humila 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dibawa dengan buraq tadi. Tsumma kharaja bihi sahibuhu, kemudian keluarlah temannya membawanya. Siapa yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai buraq ini? Malaikat Jibril alaihi salam. Sahibuhu. Yaral ayati bima bainas samai wal ardi. Beliau melihat ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah di antara langit dan bumi. Hatta antaha ila Baitul Maqdis. Sampai beliau berhenti di Baitul Maqdis. Fawajada fihi Ibrahim al-Khalil. Beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim al-Khalil di Baitul Maqdis. Wa Musa wa Isa. Demikian pula berjumpa dengan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Fi nafarin minal anbiya. Pada banyak dari para nabi. Qad jama'u lahu, mereka berkumpul menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa shalla bihim. Beliau pun salat mengimami mereka semuanya. Tsumma utiya bi salatati aniyatin. Kemudian setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepadanya tiga bejana. Tiga bejana yang masing-masing berisi air yang berbeda-beda. Bejana yang pertama, ina'un fihi labanun. bejana yang pertama berisikan susu. Wa ina'un fihi khamrun, bejana yang kedua berisikan khamr, minuman keras. Wa ina'un fihi ma'un, bejana yang ketiga berisikan air putih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasami'tu qailan yaqul, aku mendengar ada yang berkata, hina uridat alayya, ketika bejana-bejana itu dihadapkan kepadaku, aku mendengar ada suara yang berkata, suara orang yang berkata sedang berkata, in akhadhal ma'u ghuriqa wa ghuriqat ummatuhu, kalau dia mengambil air, dia akan tenggelam, umatnya pun akan tenggelam. Wa in akhadhal khamra ghawa wa ghawa ummatuhu, kalau dia mengambil minuman keras, dia pasti akan sesat dan umatnya sesat semuanya. Wa in akhadha al-labana hudiya wa hudiyat ummatuhu, kalau dia mengambil susu, dia akan dibimbing, dia akan diberi petunjuk dan diberi petunjuk pula umatnya. Qala fa akhadtu ina'al laban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengambil bejana susu. Fasyaribtu minhu, aku pun minum dari bejana tersebut. Faqala li Jibril alaihi salam, Jibril alaihi salam pun berkata kepadaku, hudita wa hudiyat ummatuka ya Muhammad, engkau telah dibimbing, engkau telah diberi petunjuk, dan demikian pula umatmu wahai Muhammad. Qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq menyampaikan, wa hudditsu 'anil Hasan, disampaikan dari Al-Hasan bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kejadian yang lain lagi, dalam riwayat yang berbeda disebutkan, baina ana na'im fil hijr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika aku sedang tidur di Hijr, Hijr Ismail dekat Ka'bah, idja'ani Jibril, ketika itu datang kepadaku malaikat Jibril, fahamazani biqadamihi, beliau membangunkanku dengan kakinya. Fajalastu, aku pun duduk. Falam ara syai'an, aku tidak melihat apa-apa. Fa'udtu ila mabja'i, aku pun kembali lagi ke pembaringanku. Faja'ani tsaniyata, fahamazani biqadamihi, datang lagi yang kedua kalinya, kemudian membangunkan aku dengan kakinya juga. Fajalastu, aku pun duduk. Falam ara syai'an, aku tidak melihat apa-apa di depan, kanan kiri tidak ada apa-apa. Fa'udtu ila mabja'i, aku pun kembali tidur. Faja'ani tsalitsah, datang kepadaku yang ketiga kalinya. Fahamazani biqadamihi, kembali dia membangunkan aku dengan kakinya. Fajalastu, aku pun duduk. Fa'akhadha bi'adudi, dia pun mengambil lenganku. Fakumtu ma'ahu, aku pun pergi bersamanya. Fakharaja bi ila babil masjid, lalu pergilah bersamaku dia keluar menuju pintu masjid, Masjidil Haram. Fa ila dabbatun abyad, maka tiba-tiba di depan sana ada kendaraan yang berwarna putih. Bainal baghli wal himar, ukurannya itu antara bighal dan himar. Kalau bighal itu blesteran, bighal itu anak dari kawin silang antara kuda dan keledai, itu anaknya bighal, itu bighal ya. Ada kuda, ada bighal, ada keledai, mirip-mirip semuanya. Yang lebih besar kuda, yang agak besar lagi tingkatannya nomor dua bighal, yang kecil keledai. Bighal ini anak dari kuda dan apa tadi? Keledai. Kuda dikawinkan dengan keledai, lahirlah anak, anaknya itu bighal namanya. Pertengahan berarti borok itu. Besarnya tidak terlalu besar antara keledai dan bighal. Fi fakhdhihi, di kedua pahanya ada janahan, dua sayap. Ya, fizu bihi marijlaihi, yang dia mengepakkan dengan keduanya itu, kedua kakinya. Ya dha'u yadahu fi muntaha tarafihi, dia meletakkan tangannya di ujungnya. Fa hamalani 'alaihi, aku pun dibawa, diangkat, menaiki bidal tersebut. Tsumma kharaja ma'i la yafutuni wa la afutuhu. Kemudian malaikat Jibril tadi keluar bersamaku, dia tidak meninggalkan aku dan aku tidak meninggalkan dia. Bersama malaikat Jibril naik buruk tadi. Qala al-Hasan bi hadithihi, Al-Hasan bercerita dalam ceritanya, fa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa madha Jibril alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu dan berlalu pula Jibril. Hatta antaha ila Baitul Maqdis, sampai tibalah di Baitul Maqdis. Fawajada fihi Ibrahim wa Musa wa Isa fi nafarin minal anbiya. Beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa pada sekumpulan dari para nabi. Fa ammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salat mengimami mereka. Tsumma utiya bi ina'ain, di dalam riwayat ini diceritakan dibawakan kepada beliau dua bejana. Kalau tadi ada berapa bejana? Tiga. Dalam riwayat ini dua bejana. Fi ahadihima khamrun wa fil akhar labanun. Yang satu khamr, yang satu susu. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina'al laban. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bejana yang berisikan susu, fasyariba minhu, beliau pun minum darinya. Wa taraka ina al-khamri, beliau tinggalkan bejana yang berisikan minum-minuman keras tadi. Faqala lahu Jibril, Jibril pun berkata kepadanya, "Hudita lil fitrah wa hudiyat ummatuka ya Muhammad, engkau telah dibimbing karena engkau telah memilih susu karena fitrahmu. Dan telah dibimbing umatmu wahai Muhammad. Wa hurrimat alaikumul khamru, dan khamr telah diharamkan atas kalian." Tsumma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kembali ke Mekah. Hanya dalam perjalanan satu malam. Dari Masjidil Haram menuju Palestina. Satu malam saja. Falamma asbaha, ketika tiba di pagi hari, ghada ala Quraisy, beliau pun duduk ya, atau beliau pergi menemui orang-orang Quraisy, menemui musyrikin Quraisy, menemui orang-orang Quraisy, entah di situ ada yang musyrikin, entah di situ ada yang Islam. Yang jelas yang ditemui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Quraisy. Fa akhbarahumul khabar, lalu beliau menceritakan kabar yang terjadi kepada mereka. Faqala aktsarun nas, kebanyakan, mayoritas dari manusia berkata, "Hadza wallah al-imrul bayyin." Al-imrul bayyin maknanya adalah al-ajabul munkar. Ajib. Terheran-heran mereka. Ajib, biasa orang Arab itu kalau terheran-heran gitu, ajib. Enggak mungkin ini. Terheran-heran seraya mengingkari. Ada yang terheran-heran karena kagum, ada yang seperti itu, ajib. Ada yang ajib disertai dengan pengingkaran. Ajib, enggak mungkin. Hanya satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hanya satu malam. Ajib. Ini yang dikatakan oleh aktsarun nas. Al-imrul bayyin, kata mereka. Wallah, innal ir latatrudu syahran min Makkah ila Syam mudbiratan wa syahran mukbilatan. Apa yadhhabu dhalika Muhammadun fi lailatin wa'idatin wa yarji'u ila Makkah. Kata mereka, demi Allah, sesungguhnya musafir ketika melakukan perjalanan ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, mereka melakukan perjalanan satu bulan dari Mekah ke Syam dan satu bulan kembalinya lagi. Jadi berapa bulan bolak-balik? 2 bulan. Perjalanan dari Mekah ke Palestina itu 2 bulan bolak-balik. Apakah dia pergi ke sana hanya dalam satu malam dan kembali lagi ke Mekah setelah itu? Tidak mungkin terjadi. Perjalanan ke sana itu 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang. Jadi 2 bulan semuanya itu. Ya cuma 1 malam. Kemudian kembali lagi ke Mekah. Al-Imrul Bayyin, kata mereka. Tidak mungkin. Haji. Aneh sekali Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Qala fartadda katsirun mimman kana aslama. Bahkan banyak dari orang-orang yang sudah masuk Islam kembali murtad ketika mendengar berita ini. Wa dhahaban nasu ila Abi Bakr. Manusia pun kembali kepada Abu Bakar. Pergi mereka menuju Abu Bakar. Faqalu lahu, mereka berkata kepada Abu Bakar, hal laka ya Aba Bakr fi sahibika yaz'um annahu qad ja'a hadhihi al-lailata baital maqdis wa shalla fihi wa raja'a ila Makkah. Perhatikan wahai Abu Bakar, temanmu itu, dia mengira dia mendatangi malam ini, tadi malam dia pergi ke Baitul Maqdis, kemudian sholat di Baitul Maqdis, lalu kembali lagi ke Mekah hanya dalam satu malam. Karena mereka semuanya sepakat, gak percaya, tidak mungkin kita perjalanan ke sana itu 2 bulan, dia 1 malam. Nah mereka mulai mendatangi Abu Bakar, mereka mengira Abu Bakar ini akan sama dengan mereka keyakinannya. Yakin kita Abu Bakar, kita pasti akan mengingkari sebagaimana kita ingkari. Ini kurang lebih maknanya. Lalu Abu Bakar menjawab, innakum tukadzibuna alaihi. Ini belum sampai beritanya ke Abu Bakar. Rasulullah belum cerita ke Abu Bakar. Hanya saja diceritakan oleh mereka. Kata Abu Bakar, apakah kalian mendustakan dia? Oh, bala, tentu. Kami mendustakan, tidak mungkin perjalanan 1 malam ke Palestina. Kalau sekarang aja yang pakai pesawat aja ke Arab itu berapa lama? 1 hari ada? 2 hari? Tidak tahu ya. Pokoknya lama ya. Gak mungkin semalam. Gak mungkin semalam ya. Nah ini semalam itu ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Sudah berapa kilo yang mengambil perjalanan? Sudah puluhan kilo, bahkan ratusan kilo. 2 bulan orang itu juga perjalanan 2 bulan. Mereka kendaraannya unta. Ya itu 2 bulan menghabiskan waktu. Ini 1 malam. Qalu bala, tentu kami tidak percaya. Hawadzaka fil masjid yuhaddidu bihi nas. Silakan kau tanya kepada dia itu. Tuh sekarang dia sedang berbicara kepada orang-orang, sedang menceritakan kalau dia sedang pulang. Kalau dia baru pulang dari Baitul Maqdis, lihat, engkau perhatikan dia. Dia sedang cerita sama orang. Ngomongin siapa? Ngomongin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Lihat. Yuhaddithu bihin nas. Dia sedang menceritakan kepada manusia apa yang sedang dia alami tadi malam. Faqala Abu Bakr, Abu Bakar dengan tegas berkata, wallahi lain kana qalahu laqad shadaqa, demi Allah, jikalau dia yang berkata, sungguh dia pasti benar. Dia benar. Fama yu'jibukum min dhalik, kenapa kalian kok terheran-heran dari berita ini? Fa wallahi, demi Allah, innahu la yukhbiruni anna al-khabar la ya'tihi min Allah min as-sama' ila al-ardi fi sa'atin min lailin aw naharin fa usaddiquhu Kata Abu Bakar, demi Allah, yang lebih dari itu aku percaya. Kalau hanya sekedar itu, lebih dari itu aku percaya, kata Abu Bakar. Demi Allah, dia mengabarkan kepadaku bahwa telah datang kepadanya kabar dari langit ke bumi di saat dari malam atau sesaat dari siang hari. Aku benarkan dia. Mana jauh perjalanan dari Mekah ke Palestina atau dari langit ke Mekah? Mana jauh perjalanannya? Dari langit ke tujuh itu, mana jauh perjalanan? Lebih dari itu aku percaya, kata Abu Bakar. Sungguh telah datang kabar dari langit kepadanya, yakni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu maksud Abu Bakar. Telah datang wahyu kepadanya. Allah telah mewahyukan kepadanya dari langit yang ketujuh. Allah turunkan wahyu kepadanya lebih jauh daripada perjalanan dari Mekah ke Palestina. Aku percaya, apalagi yang ini. Lebih dari itu aku percaya, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau dia yang mengatakan, aku percaya. Masya Allah, ini Abu Bakar Siddiq. Dikala kebanyakan manusia ketika itu mendustakan Nabi Muhammad SAW, beliau meyakinkan mereka bahwa itu benar adanya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu pasti benar. Fahadha ab'ad mimma ta'jabuna minhu. Ini jauh sekali kalian. Kok yang seperti ini kalian bisa terheran-heran? Yang lebih dari itu harusnya kita percaya. Lebih dari itu aku percaya, apalagi yang seperti ini. Tsumma aqbala hatta intaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar sekarang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabayyun Abu Bakar. Lihat, perhatikan. Ini kalau datang kabar kepada kita ya tentang saudara kita yang baik, saudara kita yang dikenal kebaikannya, saudara kita yang dikenal keislamannya, dikenal amal solehnya, dia diceritakan yang tidak-tidak. Lihat Abu Bakar, tabayyun. Ini Abu Bakar mengajarkan kepada kita untuk bersifat tabayyun, men-cross-check bahasanya, menanyai kebenaran beritanya. Tidak langsung percaya, karena ini dari orang-orang musyrikin, berita dari musyrikin, tidak langsung, oh iya. Kalau memang dia yang mengatakan, demikian. Isyarat dari Abu Bakar. Karena belum tentu beliau ya percaya sepenuhnya. Karena dari mereka musyrikin berita. Sekarang langsung Abu Bakar tabayyun mendatangi Rasulullah SAW. Bersama mereka. Ayo kita menuju Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah. Ahaddatha ha'ula'il qawm annaka jita baital maqdis hadhihi al-lailata. Apakah benar apa yang disampaikan oleh mereka-mereka ini bahwa engkau telah mendatangi Baitul Maqdis tadi malam? Qala na'am, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, betul. Aku telah menceritakan kepada mereka. Qala, lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, mengajarkan kepada kita untuk bersifat yang seperti ini dalam bersikap. Jangan kita ketika datang kepada kita kabar apapun itu, kita telan mentah-mentah. Langsung kita telan mentah-mentah, langsung kita ya habis kalau gitu digoreng orang. Setiap berita yang datang kita telan mentah-mentah, kita percaya. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Tabayyun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, langsung didatangi Rasulullah. Benar atau tidak? Benar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar Siddiq berkata, Abu Bakar Siddiq berkata, "Fasifli, wahai Nabi Allah, tolong gambarkan kepada aku bagaimana bentuknya Baitul Maqdis itu. Fa ini qadjituhu, karena sesungguhnya aku pernah datang ke sana." Ingin menjelaskan kepada mereka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bohong. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qurti ali hatta nadartu ilaihi, aku diangkat sehingga aku melihat kepadanya." Karena kalau seorang baru sekali datang itu ya belum ingat semuanya, karena baru pertemuan pertama. Ini beliau Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau bisa menggambarkan sedetail-detailnya Baitul Maqdis. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasifuhu li Abi Bakrin Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menerangkan, menggambarkan Baitul Maqdis itu ada ini di situ, di dalamnya ada ini, pintunya di sini, semuanya di sini, di sini. Wa yaqulu Abu Bakr shadaqta. Abu Bakar berkata, benar. Benar apa yang dia sampaikan. Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah hatta antaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr, sampai selesai beliau mengucapkan itu, Rasulullah pun berkata kepada Abu Bakar, wa anta ya Abu Bakar as-Siddiq. Engkau wahai Abu Bakar, engkau adalah as-Siddiq. Dikala itu langsung diberi gelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau as-Siddiq, orang yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yauma idzin sammahu Siddiq, ketika itulah beliau dinamakan dengan As-Siddiq. Sebelum itu beliau hanya dipanggil dengan Abu Bakar, Abu Bakar saja. Setelah kejadian ini beliau dinamai, digelari langsung oleh Rasulullah SAW dengan sifat As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan Rasulullah SAW. An Sa'id bin Al-Musayyib, anna Rasulullah SAW wasafa li ashabihi, Rasulullah SAW pun menggambarkan bagaimana bentuk sahabat-sahabatnya, bagaimana bentuk ya para nabi terdahulu, Ibrahim, Musa, Isa, hayna ra'ahum fi tilkal lailah, ketika beliau melihat mereka di malam itu, beliau berkata, amma Ibrahim, adapun Ibrahim, falam ara rajulan asbaha qattu bi sahibikum, aku tidak pernah melihat orang yang lebih serupa dengan Ibrahim melainkan teman kalian ini. Ya, ini beliau maksudnya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu lebih mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari keturunan Ibrahim. Ibrahim punya anak dua dari istri yang berbeda. Dari Hajar terlahirlah Ismail. Dari Sarah terlahirlah Ishak. Dari Hajar ini turun-temurun terus sampai Quraisy, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Ismail. Ya. Dari Nabi Ibrahim. Dari Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini, dari Yakub inilah terus turun temurun Bani Israel. Ya. Makanya Nabi Ibrahim itu diberi julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena nabi setelahnya itu banyak dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Nah, yang paling mirip dengan Ibrahim ini teman kalian ini, kata beliau. Beliau menceritakan, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam sangat mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa amma Musa, adapun Nabi Musa, farajulun Adam. Seseorang yang Adam. Adam itu artinya memiliki kulit kecoklatan, bahasa kitanya sawo matang. Kulitnya itu sawo matang. Nabi Musa itu Adam. Sawo matang kulitnya. Tawil, tinggi. Dorbun. Dorbun itu al-khafiful lahm. Kurus. Jadun, keriting rambutnya. Akna. Akna itu hidungnya mancung. Itu Nabi Musa alaihissalam. Ka'annahu min rijali syanu'ah. Beliau itu mirip orang-orang syanu'ah. Syanu'ah itu dari kabilah Az, ya, dari kabilah yang ada di sana, kabilah Az, ya, dari suku Syanu'ah, mirip orang-orang sana. Nabi Musa itu mirip orang-orang Syanu'ah. Wa amma Isa, adapun Nabi Isa bin Maryam, farajulun ahmar, beliau adalah laki-laki yang kulitnya kemerah-merah, merah kulitnya Nabi Isa alaihissalam itu merah. Bainal qasir wa tawil, antara pendek dan tinggi fisiknya itu. Berarti kalau antara pendek dan tinggi, apa fisiknya? Sedang-sedang saja. Tidak terlalu pendek, tidak juga terlalu tinggi. Sabtu syari, rambutnya lurus, basah. Kathiru khilalil wajhi, di wajahnya banyak tahi lalat. Di wajahnya banyak tahi lalat. Ka'annahu kharaja min Dimas, seakan-akan beliau keluar dari kamar mandi. Tuhar roksahu kotro yakturuma. Rambutnya itu ya, air, tertetes air dari rambutnya. Itu artinya saking basahnya rambut beliau tadi, lurus ya, tetesan-tetesan airnya masih ada. Asbah rijalikum, yang paling mirip dengan Nabi Isa ini Urwah bin Mas'ud al-Tsaqafi. Nabi Isa alaihi salam itu mirip Urwah bin Mas'ud. Kulitnya merah, sedeng, rambutnya lurus, di wajahnya banyak tahi lalatnya. Basah ya rambutnya. Kalau Nabi Musa kulitnya sawo matang, beliau kurus, keriting, hidungnya mancung. Ini disebutkan di sini beliau mirip orang-orang dari Syanu'ah. Dari Syanu'ah. Ini kisah Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini sini sini. Kok tak link gambarnya? Masyaallah. Siapa yang gambar ini? Siapa yang gambar? Kemudian kisahul Mi'raj. Mi'raj dari Isra, sekarang Mi'raj. Qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq menceritakan, wa haddatsani man la attahim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mengabarkan kepadaku orang yang aku tidak menuduhnya berdusta dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma faratu mimma kana fi Baitul Maqdis utiya bil Mi'raj, ketika aku selesai di Baitul Maqdis aku pun diangkat ke Mi'raj. Walam ara syai'an qattu ahsana min, aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari ini, yang lebih bagus dari ini. Wa huwa alladhi yamuddu ilayhi maytukum 'aynuhu idza hudira, yaitu yakni pemandangannya itu sama seperti seorang yang mau mendekati sakaratul maut. Antum melihat orang mau mendekati sakaratul maut, afwan, bukan mendekati sakaratul maut, yakni ketika sakaratul maut sebelum dia meninggal itu, lihat pandangan matanya kemana? Ke atas, menerawang ke atas. Seperti itulah Rasulullah SAW melihat pemandangannya, masya Allah. Ya. Fa'as'adani sahibi fi, temanku, yakni malaikat Jibril, menaikkan aku ke atas langit. Hatta taha bi ila babi min abwabis sama, sampai tibalah di suatu langit yang dijuluki dengan langit dunia. Sampai aku di langit dunia. Ini langit yang pertama. Yuqalu lahu babul hafadah, pintunya itu namanya pintu hafadah. Alaihi malakun, di pintu itu ada malaikat minal malaikati, dari malaikat-malaikat. Yuqalu lahu Ismail, malaikat ini bernama Ismail. Tahta yadaihi idna asyara alfa malakin, di bawah kekuasaannya ada 12.000 malaikat. 12.000 malaikat di bawah kekuasaan malaikat tadi yang bernama, yang dijuluki dengan Ismail. Dia di bawah kekuasaannya ada 12.000 malaikat. Yani dia yang memimpin 12.000 malaikat itu tadi. Tahta yadai kulli malakin minhum 12.000 malakin. Di bawah masing-masing dari 12.000 malaikat tadi, ya, membawahi 12.000 malaikat lagi. Nah, jadi masing-masing dari 12.000 malaikat tadi yang memiliki 12.000 malaikat lagi yang dia tanggung jawab. Berapa itu? Kalau 12.000 kali 12.000 saja berapa? 144 juta. Betul enggak? Betul enggak, Pak? Iya. 12.000 kali 12.000 saja 144 juta. Masyaallah. Itu belum semua. Itu baru langit dunia. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ya, ketika melihat kejadian ini, beliau bersabda sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu kecuali Dia, hanya Allah yang mengetahui. Hanya Allah yang mengetahui tentara-tentaranya, begitu banyaknya jumlah malaikat. Falamma dakhala fi, ketika aku masuk, dia berkata, "Man hadza ya Jibril?" Siapa ini wahai Jibril? Qala hadza Muhammad. Diperkenalkan oleh malaikat Jibril, ini Muhammad. Qala awaqad bu'itha, apakah dia sungguh telah diutus menjadi rasul? Qala na'am, kata Jibril, iya. Qala fada'ali bi khairin wa qala lahu. Dia pun mendoakanku dengan kebaikan. Lamma dakhaltu sama'at dunya, ketika aku masuk ke langit dunia ini, ra'aitu biha rajulan jalisan tu'rab 'alaihi arwah bani Adam. Ketika aku di langit dunia ini, aku melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk. Dihadapkan kepadanya ruh-ruh bani Adam semuanya. Ruh-ruh anak Adam dihadapkan kepadanya. Fayaquli ba'dihi, dia berkata kepada sebagian ruh yang dihadapkan itu, "Idza uridat 'alaihi khairan," kalau ruh itu orang baik, dia wa yusarru bihi, dia pun senang. Dia berkata, "Ruhun thayyibah," ruh yang baik, "kharajat min jasadin thayyib," keluar dari jasad yang bagus. Wa yaqulu li ba'dihi, dia pun berkata kepada sebagian yang lain yang dihadapkan kepadanya, "Uf, uf." Wa ya'bisu bi wajhihi, wajahnya masam ketika sebagian ruh lagi yang diangkat kepadanya. Wa yaqul, dia berkata, "Ruhun khabitha," kalian ini ruhnya jelek, "min jasadin khabith," dari jasad yang jelek. Qultu man hadza ya Jibril, aku bertanya, siapa orang ini wahai Jibril? Qala hadza abuka Adam, itu ayahmu Adam alaihi salam. Ayahmu, ya, bukan ayah kita. Jibril bukan bagian dari manusia. Jibril mengatakan, "Hadza abuka," itu ayah Adam alaihi salam. "Ta'ridu alaihi arwahu dzurriyyatihi," dihadapkan kepadanya ruh-ruh anak cucu keturunannya. "Fa idza marrat bihi ruhul mu'minin surra bihi," ketika dihadapkan kepadanya ruh kaum mukminin, beliau pun gembira. Dan ketika dia gembira dan mengatakan, "Ruh yang bagus keluar dari jasad yang bagus." Dan ketika dihadapkan kepadanya ruh orang-orang kafir, dia pun tidak menyenangi itu dan mengatakan, "Ruh yang jelek keluar dari jasad yang jelek." "Tsumma ra'aitu rijalan lahum masyafir kama syafiril ibil," kemudian aku melihat ada sekumpulan orang yang bibir mereka seperti bibir unta. "Fi aydihim qita'un min nar," jangan ketawa, enggak lucu, ini kisah ini. Di tangan mereka ada sepotong api. "Kal afhar," seperti bongkahan batu, batu yang sedang seukuran ini, seukuran genggam. "Yang dimunaha fi afwahihim," mereka memasukkan batu itu, api yang seukuran genggam tadi, ke mulut mereka. "Fatakhruju min adbarihim," dan keluar dari dubur mereka, dimasukkan lewat mulut, keluar lewat dubur. "Fakultu man haula'i ya Jibril," siapa mereka wahai Jibril? "Qala haula'i akaratu amwalil yatama dzulman," kata malaikat Jibril alaihi salam, "mereka itu adalah para pemakan harta anak yatim." Masyaallah, sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma ra'aitu rijalan lahum butunun lam ara mithlaha qat," kemudian aku melihat orang-orang yang perut mereka buncit, ya, tidak pernah melihat kulit seperut sebuncit perut mereka. "Bisabili ali Fir'aun yumaruna alaihim kal ibil," di jalannya keluarga Fir'aun diperjalankan, yang turun mereka berjalan di atasnya seperti ibil yang kehausan. "Hina yuraduna 'ala an-nar," ketika mereka dihadapkan kepada neraka. "Yatauna," mereka kaki mereka memijakkan, "la yaqdiruna 'ala an yatahawwalu min makanihim dzalik," mereka tidak bisa berpaling dari tempat mereka, tidak bisa menoleh ke tempat yang lain. Aku berkata, Siapa ini wahai Jibril? Kata Jibril, haulai akalatur riba. Mereka itu adalah pemakan riba. Masyaallah Suma ra'aitu rijalan baina aydihim lahmun samin thayyib. Kemudian aku melihat orang-orang di tangan mereka itu ada daging segar bagus, gemuk dagingnya, segar. Ila janbihi lahmun ghadun muntil, dan di tangan yang lainnya daging yang busuk. Yaquluna minal ghadil muntil wa yatrukuna samin at-thayyib. Tetapi mereka makan daging yang busuk tadi, ya, yang segar, yang enak tadi nggak dimakan, tapi yang busuk mereka makan. Qultu man haula'i ya Jibril? Aku berkata, siapa mereka wahai Jibril? Qala malaikat Jibril menjawab, haula'i alladziina yatruquna ma ahallallahu lahum minan nisaa wa yadhhabuna ila ma harramallahu 'alaihim minhun. Mereka ini adalah orang-orang yang meninggalkan perempuan-perempuan yang halal bagi mereka, dan mereka pergi menemui perempuan-perempuan yang haram bagi mereka. Paham maksudnya? Yang halal ada, tapi nyari yang haram. Yang halal ada istrinya, tapi nyari yang lain, nyari pelacur, ya, mencari orang-orang yang bukan istrinya. Inilah yang dilihat oleh Rasulullah SAW tentang mereka. Makan dari yang jelek, yang bagus tidak dimakannya. Sepertilah mereka nanti, ya. Sepertilah mereka yang telah dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi. Tsumma ra'aitu nisa'an mu'alliqatin bi thiyabihin. Kemudian aku melihat para wanita yang susunya digantung. Faqultu, aku berkata, man ha'ula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Alhamdulillah, mereka itu adalah orang-orang yang memasukkan para lelaki ke rumah mereka. Laisa min auladihim, para lelaki itu bukan anak-anak mereka. Yani memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke rumahnya, memasukkan laki-laki yang tidak boleh dimasukkan ke rumahnya. Anak mereka bukan, tapi dimasukkan. Inilah dosanya orang-orang yang berbuat demikian. Selesai di langit yang pertama, kemudian lagi menuju ke langit yang berikutnya, insyaAllah kita lanjutkan waktu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.